kita menjadi marah terhadap kehidupan karena beruntun malapetaka tiba di keseharian. Bertanya dan menggugat itu cara kita. Namun mengevaluasi diri selalu tak menjadi prioriti. Ini yang bahaya. Karena sesungguhnya ada banyak sekali malapetaka datang akibat dosa yang kita kerjakan. Karena yakinlah jika hidup benar, kita akan diganjar dengan kebahagiaan. Dosa, malapetaka, sahabat karib adanya. Mungkin saudara akan menggugat. Tunggu dulu. Apakah semua orang yang ditimpa malapetaka adalah orang berdosa? Maka saya akan menjawab, tak selalu. Namun, orang benar yang ditimpa malapetaka tak membuat dia menjadi susah, karena mampu melihat di balik malapetaka ada berkat yang nyata. Tapi bagi orang berdosa, malapetaka menjadi akhir dari segala sesuatunya. Sama ditimpa malapetaka, namun sangat berbeda pemahamannya. Yang berdosa menggugat dan marah, sumpah serapa ditumpahkannya. Mengapa begini dan mengapa begitu? Tapi orang benar akan menjalaninya, karena di balik malapetaka ada bahagia. Ia mampu melihatnya. Mari belajar hidup benar, tak berdosa, supaya tak ditimpa malapetaka. Tapi kalaupun malapetaka datang, sangat beda nilainya. Semoga kita bijaksana untuk memahaminya.